pacaran. Daripada pacar beneran, pikiran pusing tidak karuan, kumpul kebo. Ya cuma kebo kebo. Neng, ayo main kawin-kawinan. Neng, ayo main kawin-kawinan. Daripada kawin beneran, pikiran pusing tidak karuan, naik ranjang. Ya cuma ranjang. Judulan maaf ya Neng, ini kan cuma mainan. Neng, ayo main cium-ciuman. Neng, ayo main cium-ciuman. Daripada cium beneran, pikiran pusing tidak karuan, belum dicium kok Neng nyosor duluan. Kawinan punya anak, namanya anak-anak. Ini lagu-lagu-laguan, judulnya pun judul-judulan. Maaf ya Neng, ini kan bohong-bohongan. Neng, ayo main peluk-pelukan. Neng, ayo main peluk-pelukan. Daripada peluk lihat mertua. sayang, kau harus dikemplang, kemplang lagi. Dasar mangku sialan, ngasih ontang, ontangnya kesurupan. Gua kemplang, emelat yang bales. Aki dikatain setengah gila, padahal sih baru seperempat. Mantu sialan, mantu mandi rokok lo, sialan lo, mantu binatang lo, mantu kebun binatang, jelek lo, awas lo, sial banget. Jangan lupa untuk bayar hotelnya, ayo. Aduh, gak usah khawatir deh. Kita kan udah punya teorinya, tinggal praktekin. Kalau begitu, kita praktekin aja sekarang ya, ayo. Ayo, kita mau pulang nih ya. Oke. Hitung, satu, dua, tiga. Ya. Ada satpamnya gak? Oh iya, tunggu ya, gue liat dulu ya. Oh, udah tidur satpamnya. Udah tidur? Ya. Oke deh. Yuk. Tahu. Apaan? Itu asbak kita bawa pulang, enak tuh. Ah, boleh juga tuh. Kasurnya empuk. Ah, boleh. Kita buat tidur di rumah. Oke, okay, sip. Kita pulang. Ayo. Ya, masih banjir. Masih banjir. Banjir, banjir, banjir datang lagi saya. Yuk kita kungsi ke rumah orang. Aduh, aduh, aduh, tidak ada lowong. Suka makan laler hijau. Salalilali. Mana bintangmu? Salalilali. Ini bintangku. Marilah kita tebak-tebakan pribadimu, pribadiku. Boleh percaya, boleh curiga. Kalau percaya kita berdosa. Kalaulah ada kata yang salah, jangan simpan di hati. Bintang Taurus, pikirannya masih kolot. Bintang Leo, bila hormat suka disandung. Bintang Gemini, maunya menang sendiri. Bintang Aquarium, hey. Wah, salam-salam Aquarium sih, nih, gua pulang dah. Akuarium, jangan pulang dulu dong nih, belum rapi lagunya nih. Apaan sih? Ikan akuarium, gua ganti nih. Apaan sih? Kalau tidur suka ngiler. Eh, lu lahir apa dukun aja sama kita lintangan lo? Bintang Pisces, kornus, kalau menggigit bisa tetanus. Salalilali, mana bintangmu? Salalilali, ini bintangku. Marilah kita tebak-tebakan pribadimu, pribadiku. Kalau ada dongkol di hati, bolehlah kita engkau maaf. Binatang apa yang kakinya 8? Kok binatangnya cepat kaya? Salah. Apa dong? Salah. Apa? Salah. Itu lah kakak tahu. Aneh aneh tapi nyata, remaja remajanya pun pandai mengaji. Di dalam kamus bercinta semuanya memakai istilah yang tak didapat dari guru karatemu. Rolex, resiko orang gelek. Ciledug, cinta lewat kukur. Romantis, promo makan gratis. Ebony, di zaman purbakala orangnya masih mirip gorila. Tempatnya dalam hutan rimba belantara. Orang-orang di sana pilih jodoh seenaknya aja. Yang paling cantik pasti jadi santapannya. Om Iler, orkes pola irama tele. BMR, Basuki, beli susu merah sendiri. Jackie, kalau kecek sampai keki. Santapannya Om Iler, orkes pora irama tele. BMR, pengantar minum racun. Basuki, beli susu merah sendiri. Jackie, kalau ngejek sampai kayak gini. aja ada aja. Apalagi melirik wanita yang cantik, kupingku. pergi ke Eropa. Hai katanya, beli koper kulit gajah. Ternyata kalau ke rumah mampir dulu di tetangga, bisik-bisik pinjem duit tuh bergaya. Hai katanya, doyan keju Amerika. Hai katanya, kalau singkong sorry aja, tapi kalau lagi susah sepeser duit gak punya. Cingak-cinguk singkong racun sikat juga. Sini lirik sana, cinta murah di obral 1003. Soci makanan mewah, so gengsi makanan murah. Kantong kempes, mulut kering bau naga. Hai katanya, sekarang lagi zamannya. Hai katanya, manusia lupa dirinya, kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan sampai jadi orang gila. Ayo cintanya ninja di obral 1003, cinta suci 500, cinta buta 1500, cintanya doang 1500 nya buta, kalau malam bisa melek neng ya. Ayo siapa lagi nih, cinta monyet 250, cintanya doang 200, monyetnya 50, ya siapa lagi? Hai katanya, doyan keju Amerika. Hai katanya, singkong sorry aja, tapi kalau lagi susah sepeser duit gak punya. Klingak-klinguk singkong racun sikat juga. Janji sini hutang sana, senyum sini lirik sana, cinta murah di obral 1003. Kempes, mulut kering bau naga. Hai katanya, sekarang lagi zamannya. Hai katanya, manusia lupa dirinya, kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan sampai jadi orang gila. duwe satu dibagi rata. Dibilang tinggi enggak juga, dibilang pendek enggak juga, dibilang kuning enggak juga, dibilang coklat enggak juga. Apa dong? Mau tahu nih? Siapa tahu besok kaya. Sekarang bokeh, siapa tahu besok tokeh. Eh beruang. Dengerin nih, yeah. Adakah ada yang penting kita tertawa? Adakah ada yang penting kita gembira? Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Sekarang bokeh, siapa tahu besok tokeh. Do re mi sa wow. Kemana aja lo bro? La mi sol re do. Eh denger dulu, denger dulu. Ada orang mabuk tuh. Do re mi fa sol. Minuman apa tuh? Bajigur. bajigur. Dodol mere. Dodol bajigur mabok sekarang minum kemarin. Pigi. Maboknya sekarang minumnya kemarin. Ridu ridu ing. Biarin deh. Lanjutin Jan. Kau pergi pulang pingsan. Kau mabok tiada bosan. Di mana kau beli minuman berendi? Nanti kau ditangkap tepolis. Aduh du du du du du du. Begadang tidak pulang, tidur di pelataran. Kalaulah begini hidup terasa mati, lebih baik kau mengaji. Alif ba ta sa jim. Putuslah harapanmu, sekolah kau tak mau. Bapakmu sampai malu karena tingkah lakumu. Kemana kau akan pergi? Ibu bapakmu tak mencari. Insaplah mulai sekarang, jangan kau mabok-mabokan. Itu kan dilarang sama yang berwenang. Kau disangka gelandangan. Hey, malu lu lu lu lu lu lu. Putuslah harapanmu, sekolah kau tak mau. Bapakmu sampai malu karena tingkah lakumu. Kemana kau akan pergi? Ibu bapakmu tak mencari. Insaplah mulai sekarang, jangan kau mabok-mabokan. Itu kan dilarang sama yang berwenang. Kau disangka gelandang.